Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Halaman 200. Terus berapa sekarang? 10. Oh, lanjut yang kemarin ya. Reman, baca Reman. Asani berarti. Ya. Reman. Asani alasmiha bisyarti ayyata'akoro al-kobari kamisal musami kubana inna indaka bazaida fakur min la'idrota bazaida ismun di'inna wakumda tolakadani alam lita'akuri sunsani para yadudu dukulka inakti inna zaida indaka li'adami ta'akurihi. Wa inna ma istaruhu bidzalika wa inna mashturita li Allah, itu aslinya al dan la, li Allah jangan li Allah, li Allah yajma'u baina harfai wasalisu ala domiril fasli kamisalil musalliki wa namu wa innama lanamu aswawam soyuna fakulun min lahuwa wa namu wa lanamu domirul faslun domirul faslun. Jadi tolong nyalin. Wa siwatu domirin. Wa siwatu domirin marfu'un. Marfu'in. Marfu'in munfasidin. Yaqu'u bainal mubtada'i wal khobari. Au ma asluhu dhalika. Baik. Yang kedua, ini lagi bahas tentang kelanjutan kemarin ya. Lamun ibtida' masuk ke inna maksurah pada empat hal. Yang pertama tadi udah atau kemarin masuk kepada khobar, khobar inna, tapi dengan syarat khobar itu diakhirkan dan mustad. Nah, yang kedua masuk pada isim bisyarti dengan syarat ayyata akhara anil khobar. Isimnya mesti diakhirkan dari khobar. Sebagaimana contoh yang bukan kalau musannif inna indaka zaidun. Inna fi dhalika la'ibratan. Ya. Fakullu maka fakullun maka masing-masing dari kalimat la'ibratan karena zaidan. Ya. Inna indaka zaidan. Maka itulah ismun inna isim inna wa qad dakhalat alaihi al-lam. Terkadang ya, dan lam masuk kepadanya, kepada isimnya. Kenapa? Litawaffur syurut. Ya, litawaffur asyah karena syaratnya sudah terpenuhi. Ya. Yaitu isimnya diakhirkan. Ya, kemudian pada yajuz maka tidak boleh dukhulha masuknya lamul ibtida fi nahwi inna zaidan indaka. Enggak boleh. Kenapa? Diadami ta'akhuri. Ta'akhurihi karena tidak diakhirkan isimnya. Ya, enggak boleh di sini. Atau enggak boleh mengatakan inna la zaidan, itu enggak boleh. Wa inna mashkuri tadzalika. Kenapa disyaratkan demikian? Isim lam ibtida masuk ke isim, isimnya diakhirkan. Kenapa? Li alla yajma'a baina harfai ta'kidin, ya. Supaya tidak ya berkumpul dua di antara dua huruf ta'kid. Inna harfu ta'kid, lam ibtida harfu ta'kid. Nah, ini berkumpul di sini. Asalisu ala dhamiril fasli. Berikutnya lam ibtida masuk ke inna ke dhamir fasl. Sebagaimana yang dibawakan Abu Salih, wa inna lanahu la asabun. Ya, asabun itu khobar. Lanahnu, ini lanahnu. Nahnu itu domir fasal. Ya, maka masing-masing dari contoh lahua, lanahnu, ya, inna zaidan lahua qa'imun, misalkan. itu adalah dhamirul qasr. Ya, dia masuk ke, maka lamul ibtida masuk kepadanya, kepada dhamir qasr tadi. Apa sih dhamir qasr? Dia adalah sighah. Sighahnya aja, bentuknya aja dhamir. Sighahnya saja. Bukan i'rabnya. Ya, dia sighahnya dhamir marfu munfasil. Ya, huwa, hiya, huma, hum, ana, nahnu, ya. Baik, munfasil. Yaqa'u yang terletak atau terdapat di antara mubtada dan khobar atau ma'asmudu dalik. Atau yang asalnya mubtada khobar, berarti dari nawasikhnya. Ya, dari nawasikhnya apakah berada di antara isim inna dan khobar inna, isim kana dan khobar kana, ya, maupun di dhamna. Ya, barakallahu fiik. Nah, berikutnya. Ya. Fal awwalu ini sudah dibaca? Belum. Baru dibaca berikutnya. Ya. Sama Suyudi. Tadi Suyudi pagi-pagi bacanya cakap Suyudi. Fal awwalu nahu Zaidun wal qa'im. Wasani nahu kana Zaidun wal qa'imah wa zunantu zaidan wal qa'imah wa kal misalaini al mutaqaddimaini wasumiya bidzalika bi annahu yafsilu bainal khabari wa sifati wa dzalika kal misali al awwali falau lam tati bihuwa lihtimalah. Lam jawab lau. Lah tamalah an yakuna al-qa'imu sifatan. La li zaidun. Sifatan li zaidun. Wa an yakuna khobaran. Wa an yakuna khobaran anhu. Falamma ataiti. Falamma ataita bihi ta'ayyana an yakuna khabaran thumma tawassa'a fihi fa adkhala la labsa manatum ya thumma tawassa'a fihi fa adkhala fi ma la labsa yusammunahu imaman li'timadil mutakallimi alayhi fi fasl al-khabari an al-sifat. Yang pertama contoh Zaidun huwal qa'imu. Zaidun huwal qa'imu. Ini yang mubtada. Yang sani misalkan kana. Ini masih dhamir masal. Kana Zaidun huwa al qa'ima. Masuk ke dhanna. Ya. Dhanantu Zaidan huwa al qa'ima. Ya. Dia berarti berada di antara dua maf'ul dhanna. Kal misalaini al mutaqaddimaini. Semisal dua contoh sebelumnya. Baik. Falau lam ta'ti bihuwa. Mana tadi? Wasumiya bidzalik. Kenapa sih dinamain domir fasl? Fasl itu apa sih? Yang memisah. Ya. Faslun pemisah. Ya. Li'annahu yafsilu, karena domir ini memisah antara khobar dan sifat. Padahal kan semisal itu pada contoh yang pertama, Zaidun huwa al-qa'imu. Kalau dikatakan Zaidun al-qa'imu, Faris, antum bengong apa lihat buku? Seandainya dikatakan Zaidun al-qa'imu, berarti nanti ya terbayangkan oleh orang, al-qa'imu itu adalah na'at ya, atau sifat. Paham ke sini? Ya. Nanti yang dibayangkan begitu. Na'am barakallahu fikum. Ya, maka dikasih huwa. Ya. Biar tidak tersamarkan. Na'am barakallahu fik. Kemudian mana lagi tadi? Wadzalika kal misalil awal, contoh yang pertama, falau lam ta'ti bihi huwa, seandainya Anda tidak datangkan huwa, ya, Zaidun huwal qa'im, lahtamala ayakuna al qa'im sifatan. Maka ada kemungkinan qa'im itu adalah na'am sifat li Zaid. Wa ayakuna khabaran anhu. Ada juga kemungkinan dia jadi khabar. Nah, lo. Falama ataita bihi, nah, maka ketika Anda datangkan dhamir fasal huwa ta'ayyana, maka menjadi jelaslah ayakuna khabar. Dia menjadi khabar. Ya. Tsumma tawassa'a, kemudian fihi, ya. Kemudian penggunaannya itu melebar, meluas dari dhamir fasal ini. Ya. Ya. Fa adkhala fiha la labsa fihi. Maka ya, para ulama nahwu memasukkan atau fa udkhila fi ma la labsa atau fa udkhila juga bisa. Ya. Maka mereka para ulama nahwu memasukkan ya dhamir fasal tadi untuk pada keadaan yang tidak tersamarkan. Ya, pada permasalahan yang enggak ada samar sekalipun dikasih dhamir fasal juga. Ya. Contoh Allahu Rabbuna, padahal jelas Allah Rabbuna ini mubtada khobar, ini jelas ya. Ya enggak? Enggak mungkin Rabbuna itu dikatakan apa? Na'at gitu, sifat enggak mungkin. Ya, nah ini penggunanya meluas. Tabarakallahu fiik. Nah, kemudian wal kufiyun, orang ulama ahli Kufah menamakannya sebagai sebagai imad. Imadan, kenapa ada i'timadil mutakallim alih? Karena orang yang berbicara bersandar kepada huwa tadi, dhamir fasal tadi. Ya, fi fasl khabar an sifat. Yaitu untuk memisahkan khabar dan dari sifat. Review udah baca belum? Ah, baca review. Yang belum baca siapa dari tadi pagi? Ihsan. Antum. Oh, udah kenyang antum dari tadi terjemahin. Nah, aku belum baca review. Muzahlaqa bil qaf wal fa, ya. Bil qaf wal fa. Sunnya bidzalika bi anna asla inna zaidan qa'imun bi anna zaidan qa'imun. Muzahlaqa dan muzahlaq. Muzahlaq. Muzahlafaq. Muzahlafaq. Bisa dengan qaf, bisa dengan fa. Kalau pakai qaf muzahlaqah, kalau pakai fa muzahlafah. Muzahlafah. Nah. Muzahlaqah, muzahlafah. Terus maka itu kita kalam biharfaini wa mu'akkilaini wazahwatu kalama bilkhobari. Baik. Dan mana lagi sekarang? Wasahib yang sahih dalam pasal annahu harfun la mahalla lahu min al-i'rab. Yang sahih dia adalah huruf yang tidak ada ya tempat i'rab untuk dia, wa alaihi aktsaru nuhati. Nah, atas pendapat inilah diambil oleh pendapat oleh mayoritas ulama al-nahwu. Wa inna masmiya dhamiran ma annahu harfun dinamakan dhamir padahal dia huruf di annahu ala surat. Ini cuma dalam bentuknya jawabul alam. Bentuknya dhamir. Rabi yang keempat, lam tidak masuk ke mana? Ada ma'mulil khobar, masuk ke ma'mul khobar. Jadi khobarnya inna punya ma'mul. Apakah maf'ul bih atau syibhul jumlah? Bisyarti taqaddumihi 'alal khobar, tapi dengan syarat ma'mulnya itu mesti mendahului khobar. Misalnya contoh yang dibawakan oleh musannif. Inna Zaidan la amran daribun. Amran itu kan maf'ul bih dari daribun. Dia mesti mendahului khobarnya daribun tadi. Ya, nahu inna Zaidan la indaka jalisun. Kan inna Zaidan jalisun indaka, la indaka jalisun. Fakulun maka masing-masing dari amron la indaka ma'murun li khabar. Dia maf'ul bih dari khabar. Kalau indaka berarti dia dharaf syibul jumlah yang muta'alik dengan jalis. Ya. Ma, yaitu dari daripun dan jalis. Wa qad dakhalat alaihi lamul ibtida. Dan lamun ibtidak masuk kepada ma'mul khobar tadi. Fala yajuzu dukhuluha fi nahwi. Enggak boleh. Masuknya lamun ibtidak pada contoh inna Zaidan daribun amrod. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. La amrod. Enggak boleh. Inna Zaidan jalisun. Indaka. La indaka. Enggak boleh. Ya. Kenapa li adam itaqaddumihi ala khobar. Ala khobar. Karena dia tidak mendahului khobar. Wasumiya tadi lamu lamal ibtidai. Dinamakan lam ini lamul ibtidak. Kenapa? Li'annahu tadkhulu ala mubtada, karena dia dapat masuk ke mubtada. Wala 'abdun mu'minun khairun 'abdun mubtada. Mu'minun na'at. Ya. Khairun khabar. Wa tusamma aidan lamal muzahlaqah atau muzahlafah. Ya, dinamakan dengan lamul muzahlaqah atau muzahlafah dengan qaf atau qa. Fa sumiyat bidzalik, kenapa dinamakan dengan itu? Li'anna asla inna Zaidan qa'imun. Ya. Itu li'anna Zaidan qa'imun, itu asalnya. Ya. Itu asalnya itu li'anna Zaidan inna Zaidan qa'imun. La qa'imun aslinya li'anna. Li'anna Zaidan qa'imun. Fakarihu, maka para ulama nahwu mereka membenci iftitahal kalam bi harfain. Ya. Mereka membenci kalam dengan dua huruf muakkidain. Yang dua huruf ini sama-sama muakkid. Fazahlaqu allamal allama lil khabar. Maka mereka pun meluncurkan atau artinya menggeser, memindahkan lam ya untuk khabar saja. Ya. Qala al-musannif rahimahullah taala wa tattasilu ma az-zaidatu bi hadhihi al-ahruf fa yabtulu amaluha. Ya, kemudian ma az-zaidah bersambung dengan huruf-huruf ini dengan inna ana dan seterusnya, maka batalah amalnya, enggak jadi lagi tansibul isma wa tarfa'ul khabar, batal. Contoh innamallahu ilahun wahid, laqad jalalah udah bukan isim inna lagi, ini jadi apa? Mubtada. Ya, lihat di i'rab di situ. Innama inna harfu taukidin wa nasbin ma kafatun in syi'ta qulta. Nah, kalau Anda inginkan Anda katakan innama kafatun. Ya, maqfufatun. Kafah maqfufah. Ya. Walaupun jalah Allah mubtada, ilahun khabar, wahidun na'tun. Ya. Maka kafah takufu amal inna. Dia maka kafah yang ya, takufu amal inna. Ya, yang akhirnya dia menahan amal dari inna. Innama ilahukum ilahu wahid, sama ilahukum mubtada. Ya, ilahun khabar. Annama ilahukum ya. Ka'annama Zaidun qa'imun. Nah, Zaidun mubtada. Bukan isim anna lagi. Lakinnama Zaidun qa'imun, sama ini juga. Wala'allama Zaidun qa'imun, Zaidun mubtada. Illa laita, kecuali laita. Fayajuzu biha al-ikmal wal-ihmal. Nah, boleh pada laita kalau kemasukan makafah boleh beramal, boleh juga ihmal tidak beramal. Contoh laita ma zaidan qaimun. Ya, laita ma. Ya. Seandainya Zaid berdiri binas bi Zaidin wa rafihi. Boleh juga laita ma zaidun qaimun. Taibar kalau fik. Berikutnya harga, baca harga. Nah, akhirnya batal amalnya dia tidak dapat lagi menasabkan isim merupakan khobar. Ya, ketika sudah dimasuki oleh makafah. Terus nah, karena ma dengan ma ini berarti masuk. Li'anna ma hadihi, karena ma yang ini qad azalat, telah menghilangkan ikhtisasah. Ikhtisasah. Kekhususan dari inna tadi. Ya, inna itu kan punya kekhususan. Ya, tansibul isma. Masuknya ma sudah menghilangkan kekhususan tadi. Terus akhirnya jadi jumlah ismiyah. Innama annama ilahukum ilahu wahid. Innama Allahu ilahun wahid. Ya udah jadi jumlah ismiyah. Terus wahayya'atha. Nah, dan makafah ini menyiapkannya, menyiapkan jumlah ismiyah untuk masuk, bisa jadi ya masuk kepada jumlah fi'liyah. Jadi si ma ini menyiapkan si inna ya untuk masuk, mempersiapkan si inna untuk bisa masuk kepada jumlah fi'liyah, maka wajib diihmal, enggak beramal lagi. Oleh karena itu ma ini dinamakan makafah yang menahan, yang menahan. Terus al-muhayyah. Nah, karena kenapa dia? Karena ma ini menahan inna ya dari amal yang bersambung dengannya. Dan dinamakan juga ma ini ma muhayyah. Terus baik. Kenapa? Karena ma ini ma ini mempersiapkan huruf-huruf ini inna anna lakinna untuk masuk kepada jumlah fi'liyah, makanya dinamakan ma muhayyah. Kul inna ma yuhi, ma yuhi kan jumlah fi'liyah. Inna ma ya, inna ma, gimana surat apa? Inna ma ya'muru masajidallahi man amana billah. Inna ma ya'muru masajidallah. Nah ini dah jumlah fi'liyah. Ini akan datang nanti penjelasannya. Lanjut, harga. Si Raymond belum baca ini ya. Kapan? Yang mana? Oh iya. Contoh kalau ihmal tidak beramal inna maksurah dan masuknya ma kepada isim. Inna ma zaidun qaimun. Ini contoh di musannya. Contoh yang dzalika maftuhah anna anna ma ilahukum ilahu wahid. Ini contoh juga dari musannya. Kalau ka'anna lakinna la'alla ma dzakarahul musannif ya. Ini enggak disebutin dalam musannif. Padahal disebutin ya. Ka'anna ma zaidun, lakinna ma zaidun, la'alla ma zaidun. Nah, ini disebutkan ya oleh musannif. Baik, barakallahu fiik. Fataqul fi hadhihi al-ahrufi indattisalima biha kafah wa makfufah. Maka Anda katakan pada huruf-huruf ini ketika dia bersambung dengan ma, maka kafah, ya, makfufah, menahan dan tertahan. Wal ismu ba'daha, isim setelah inna berarti marfu'un lil ibtida. Wa ma ba'dahu khabaru, dan yang setelahnya khabar lil mubtada. Ya. Ini dibaca. Wa misalu ihman lagi harga. Nah ini kalau masuk ke fi'il. Wa misal contoh ihmal, huruf-huruf ini dan masuk ke fi'il innama yuha ilayya, masuk ke jumlah fi'liyah. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Terus ini syahidnya mana? Lakin nama as'a, as'a fi'il, as'a fi'il, fi'il mudhari. Namun aku berupaya di majidin mu'azzarin. Nah ini syahidnya di sini. Terus baik. Baik, ini syahidnya mana? La'allama ado'at, masuk ke fi'il madi. Ya, la'allama, la'allah, ya, bisa jadi, semoga api menyala, ya, laka untukmu. Ya. Terus Hamama itu bukan toilet, tapi apa? Merpati. Nah, lihat berikutnya, a'id nadaronya abda qais, adoannya udah. Wistas nah dikecualikan dari min hadir huruf, dari huruf-huruf ini, yang tidak beramal ketika berjumpa dengan ma adalah laita. Fa'innahu la yajibu ihmaluha. Dia enggak wajib ihmal. Tidak wajib, tidak beramal. Kalau bersambung dengan ma, endati solima ketika bersambung dengan ma biha. Bal yajuzu fiha al-iman, bahkan boleh iman, wa huwa al-arjah, bahkan inilah yang paling rajih. Kenapa libaqa ikhtisasiha bil ismil asma? Walaupun masuk ma tetap ada, ya, tetap ada kekhususannya dengan isim. Contoh laita ma zaidan qaimun binasbi zaidan, ya. Ya, seandainya Zaid qaimun. Nah, kalau ihmal ilhaqan tentunya diingat dengan disertai bi akhwatiha. Ya, dia sama seperti akhwatnya si Laita. Sama berarti kayak inna, anna, ka'anna. Ya. Nahu Laita ma Zaidun qa'imun bi raf'i Zaidun wa qad rawa uruya bil wajhain. Terkadang dalam dua sisi raf boleh. Misal qaulun nabikhah qalat. Ini dibaca qalat ala laita ma hadzal hamama lana fayu ala laita ma hadzal hamama lana ila hima ila hamamatina aw nisfahu faqadi laita ma hadzal hamama lana ala ini boleh hamama boleh hamamu. Ya. Binasbil hamam ala al-i'mal wa raf'ihi ala al-ihmal. Ya. Sedangkan ma ala al-i'mal, kalau dia pada i'mal berarti ma-nya apa? Laita ma-nya tetap beramal walaupun demikian tetap beramal. Berarti maknanya apa? Zaidatan mulghatan. Yang menurut zaidah mulghah, yang tidak mendapat ramal. Alal ihmal. Wa alal ihmal kafatan. Nah, kalau dia sebagai tidak beramal, berarti maknanya apa? Makafah. Maya menahan amal ibn. Gampang ini ya? Terus berikutnya siapa lagi yang belum baca? Nah, siapa? Isan. Rafi kaidu. Mafsulatan. Nah, kemudian Musannif menulis kitab Al-Mutamimah, beliau mentakid memberikan persyaratan ma pada hadhil bizaidah, ma yang ini dengan zaidah lil ihtirazi min ma al-mausul, supaya dapat membedakan dengan ma mausulah ismiyah ya, dan ma masdariyah harfiyah. Nah, fa innaha la tabtulu al-amalu hadhil ahruf. Nah, kalau ma mausulah atau ma masdariyah masuk ke inna, enggak membatalkan amal, maka amal tidak batal. Ya, kalau inna masuk ke ma mausulah ismiyah atau ma masdariyah harfiyah, dia hanya batal kalau masuk ke ma kafa. Contoh yang pertama, masuk ke mausulah ismiyah. Inna ma indaka hasanun. Berarti maknanya apa? Innal ladzi indaka hasanun. Berarti maknanya apa? Ma mausulah ismiyah. Ma mausul. Inna ma indaka hasanun, innal ladzi indaka hasanun. Dan firman Allah, inna ma tu'aduna la'atin. Inna ma tu'adun. Baik, ma mausulah berarti fi mahalli nasbin isim inna. Isim inna berarti ya. Kayak tadi inna ma indaka, berarti ma-nya itu isim inna. Ya, karena dia sebagai apa? Isim mausul. Contoh yang kedua, berarti masuk ke mana? Masdariyah harfiyah. Inna ma fa'alta hasanun. Maknanya berarti apa? Inna fi'laka hasanun. Karena dia masdariyah harfiyah. Inna ma fa'alta hasanun. Berarti inna fi'laka hasanun. Wa yajuz fima ya, fi hadhihi misal aidan an takuna mausulatan. Ma di sini juga bisa jadi ma mausulah. Takdir innal ladzi fa'altuhu hasanun. Itu tadi pada ma masdariyah harfiyah. Contoh fi ihtimalil amrain, contoh yang ada kemungkinan dua hal. Innama sana'u kaidu sahir ala qira'ati rabbi kaidu. Ya. bukan kaidah. Inna masanahu kaidus sahir. Ya. Ai sun'ahum kaidus sahir. Nah, itu berarti sun'ahum kaidus sahir. Ya. Sun'ahu menjadi sun'un, kan begitu kan? Pastinya menjadi sun'ah. Sun'ahum innama sun'ahum kaidus sahir. Berarti banyak ini mengapa? Hah? Masdariyah harfiah. Ala qiraati bi rafa' kaid. Ya. Au innal ladzi sana'uhu kaidus sahir. Nah, atau berarti dia ya innama ma'nya itu berarti ma mausulah ismiyah. Ya. Tanbihun tuktabu ma al mausulah masdariyah. Ya, ma mausulah yang masdariyah itu ditulis mafsulatan secara terpisah dari huruf-huruf ini. Bi khilafi ma zaidah, berbeda dengan ma zaidah. Ya, kafah. Baik, cukup. Sampai sini. Nanti besok kita masuk ke pembahasan berikutnya.